Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-16 dari bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 4 Juni 2023 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Allamah Al-Imam fi hadzal 'asr Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ibtihaful Qari bi Ta'liqati 'ala Syarh As-Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Yang mana ikhwati fillah ya ra'akumullah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki kaidah yang ke-26 dari qawaid ahli sunnati wal jamaah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, was-sam'u wat-tha'atu lil a'immati fima yuhibbullahu wa yarda. Di antara kaidah dasar yang dimiliki dalam ajaran ahli sunnah adalah senantiasa mendengar dan taat kepada para imam, mendengar dan taat atas perintah-perintah mereka yang sejalan dengan kecintaan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah bahwasanya tata cara Islami dalam menentukan waliul amr itu terbagi menjadi 3 bagian. Kita telah menjelaskan dan membacakan yang pertama, tata cara yang pertama dalam menentukan kekhilafahan waliul amr yang disebutkan oleh beliau ma dzakarahu al-muallifu wa huwa man ikhtarahu al-muslimun, yaitu apa yang telah disebutkan oleh al-muallif yakni al-imam al-barbahari rahimahullahu taala, yaitu tata cara yang pertama dengan dipilih oleh kaum muslimin secara umum. Karena di sini disebutkan dalam kaidah yang ke-26, wa man waliyal khilafata bi ijma'in nasi alaihi waridahum bihi fa huwa amirul mukminin. Maka barang siapa yang memegang urusan kaum mukminin, atau lebih umum lagi yang memegang urusan manusia dan manusia pun ridha, sudah setuju, dialah yang menjadi waliyul amr, dialah yang menjadi khalifah, maka dia adalah amirul mukminin. Dia adalah penguasa, pemimpin yang sah, yang wajib untuk didengarkan dan ditaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ini cara yang pertama yang telah dijelaskan oleh beliau dan telah kita singgung pada pertemuan yang telah lalu. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah terkait dengan tata cara yang pertama ini. Wa hadza kama hasala fi khilafati Abi Bakri As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Tata cara pertama inilah yang terjadi pada kekhilafahan kepemimpinan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Fa inna as-sahabata ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'u ala bai'ati As-Siddiq. Karena sesungguhnya para sahabat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bersepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin mereka. Jadi langsung disepakati oleh para sahabat, walaupun telah kita jelaskan di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah wa ra'ah, tidak harus semua individu muslim ikut dalam pemilihan tersebut, tapi maksudnya adalah musyawarah mufakat dari kalangan ahlul halli wal aqd, dari kalangan para ulama, orang-orang yang berilmu, itu yang di dalam syariat al-Islam, sehingga tidak dibenarkan untuk menyamakan suara orang-orang yang tidak berilmu dengan suara orang-orang yang berilmu. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanat baqiyatul ummati tabi'atan liman ikhtar Siddiq. Maka seluruh umat secara umum akan mengikuti apa yang telah dipilih oleh para sahabah radhiyallahu taala anhum jami'an dalam memilih atau membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yuftahil majalu likulli ahadin liyusyarika fil ikhtiyar. Maka tidak dibuka satu celah pun untuk semua orang, semua muslim, siapapun dia, mukmin munafiknya, ikut dalam musyawarah tersebut, pemilihan tersebut. Tidak. Li'anna hadha, karena perkara ini yang menentukan khilafah, menentukan waliul amr, min ikhtisasi ahlil halli wal aqd, di antara kekhususan yang dimiliki oleh para ulama. Fal muslimuna ikhtaru Abu Bakrin afdaluhum wa hadha ikhtiyarun lahu adillatun min sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin, yakni para sahabat ketika itu, memilih Abu Bakar As-Siddiq karena Abu Bakar adalah orang yang terbaik di tengah-tengah mereka, dan pemilihan ini, penunjukan ini berdasarkan beberapa dalil, beberapa dasar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Awaluha, yang pertama, kenapa sampai Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih untuk menjadi seorang khalifah sepeninggal Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Anna Abu Bakrin, dasar yang pertama kenapa kibarus sahabah menunjuk sosok As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, bahwasanya Abu Bakar afdalus sahabati alal itlaq. Beliau adalah sahabat yang paling mulia secara mutlak, tanpa ada yang bisa menandingi kemuliaan sosok Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Rasulullah alaihi wa ala alihi wasallam. Ma khalafa fi hadha ahadun. Dan perkara ini tidak sama sekali diselisihi oleh seorang pun. Semua para sahabat bersepakat bahwa sosok Abu Bakar As-Siddiq lah yang paling utama, yang paling mulia sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Landasan yang kedua, kenapa Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih untuk dibaiat oleh kaum muslimin? Anna Rasula, ini yang telah kita bahas di pertemuan yang terakhir, a'ta isyaratin bistikhlafihi, adalah Nabi alaihi salatu wassalam yang telah memberi isyarat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika akan menentukan khilafah sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menyebutkan secara langsung, tidak menyebutkan secara pasti Abu Bakar adalah khalifah ketika aku telah wafat, tidak demikian, tapi diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam isyarat-isyarat ini yang akan nantinya difahami oleh orang-orang yang penuh dengan hikmah, ahlul halli wal aqd tadi, kibarus sahabah, yang mereka memahami dari isyarat-isyarat inilah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memang akan menuju ke satu titik, yaitu Abu Bakar sebagai pengganti beliau sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, dalam urusan-urusan yang semacam ini memang harus orang-orang yang halim, orang-orang yang faham dengan isyarat-isyarat, karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu memiliki sifat malu yang sangat tinggi, sifatul haya di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sampai kepada satu tingkatan untuk mengusir tamu yang berada di rumah beliau, itu beliau tidak mampu, saking malunya beliau menjaga diri. Jadi ya sadar-sadaran ketika orang bertamu di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, sadar diri, oh saya sudah cukup terlalu lama, saya akan pamitan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isyarat-isyarat inilah yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang nantinya akan melahirkan sebuah kaedah di tengah-tengah para ulama, al-halim yakfihi al-isyarah. Al-halim takfihi isyaratun. Seorang yang halim ini orang yang punya satu hal yang dalam hatinya atau dalam dirinya itu keistimewaan, fadilah. Tidak semua orang bisa disebut sebagai seorang yang halim. Apa itu orang yang halim? Banyak tanda-tandanya, ciri-cirinya orang yang halim tersebut. Takfihi isyaratun. Salah satu tandanya yang disebutkan oleh para ulama dalam kaidah tersebut adalah orang yang halim itu cukup dengan isyarat. Cukup dengan isyarat. Ketika isyarat tersebut menunjukkan bahwa si fulan, si alan tidak menyenangi hal tersebut, maka dia akan berhenti dari melakukan hal yang demikian. Si fulan, si alan senang terhadap hal tersebut, itu akan disimpan baik-baik oleh si halim tadi dan akan digunakan semestinya pada waktunya nanti. Dilanjutkan kaidah ini oleh para ulama, al-halim takfihi isyaratun, wal-laim la takfi walau bihijar. Adapun orang yang laim ini lawan dari orang yang halim. Kalau orang yang halim tadi bisa kita artikan dengan orang yang bijak, orang yang cerdas, orang yang bisa membaca situasi, cukup dengan isyarat. Demikian kondisi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang halim. Maka isyarat-isyarat diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, isyarat-isyarat yang terjadi di tengah-tengah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ditangkap oleh mereka, orang-orang yang bijaksana tadi, para ulama, orang-orang yang halim dari kalangan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawannya adalah al-laim. Orang yang laim ini orang yang tidak bijaksana, orang yang tidak bisa membaca situasi, orang yang keras. La yakfi walau bil hijarah, tidak akan cukup walaupun diberitahu dengan al-hijarah, diberitahu dengan kekerasan. Itu orang yang laim. Ini bedanya antara al-halim dengan al-laim. Dan di antara ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak ada yang memiliki sifat al-laim. Al-laim ini sifatnya orang-orang munafikin. Al-la'im ini sifatnya orang-orang yang berada di akhir zaman, yang ketika dinasehati tidak bisa dengan isyarat, tidak bisa diberikan satu isyarat, dua isyarat, tapi langsung harus ditunjuk hidung. Kadang-kadang itu pun tidak mempan untuk dirinya. La'im dia. Maka khawatir filah ya ra'akumullah, ketika para sahabah mendapatkan beberapa isyarat dari Nabi SAW bistikhlafihi minha, untuk menjadi pengganti An-Nabi alaihissalatu wassalam adalah Abu Bakar As-Siddiq, ini langsung dipegang erat-erat oleh ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu isyaratnya, annahu fi maradi mautihi qaddamahu lis-salati li ummal muslimina fi mihrab Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Isyarat yang pertama adalah ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, yang nantinya sakit ini yang akan mengantarkan kepada wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Qaddamahu ay qaddama Abu Bakrin, beliau memerintahkan, meminta, mengedepankan sosok Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pengganti beliau alaihi salatu wassalam yang memimpin sholat di tengah-tengah para sahabah, menjadi imam. Siapa yang menjadi imam sepeninggal Nabi alaihissalatu wassalam atau di saat sakitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar yang diminta oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Muru Abu Bakrin, perintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk bisa menjadi imam di tengah-tengah kalian. Itu perintah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga mihrab, tempat sholat yang biasanya ditempati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, ditempati oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ini syarat yang besar. Pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq dalam kisah yang telah kita ketahui senantiasa menolak, jangan. Berikan kesempatan kepada Umar bin Al-Khattab. Aku ini orang yang tidak bisa. Bahkan putri beliau, Aisyah bintu Abi Bakar, yang menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Jangan Abu Bakar, jangan ayahandaku wahai Nabi alaihi salatu wassalam, perintahkanlah Umar, Umar yang lebih kuat, Umar yang lebih bisa menggantikan engkau." Tapi tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap meminta, "Muru Abu Bakrin, perintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan aku salat berdiri di mihrab Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yaqifu mauqifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka Abu Bakarlah orang yang pernah menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menjadi imam, ketika beliau masih hidup. Artinya atas persetujuan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadhihi isyaratun ila annahu huwa imamuhum fil khilafah. Maka di dalam perkara ini, kejadian ini, terdapat isyarah, kata beliau, bahwa Abu Bakar As-Siddiq lah yang akan menjadi imam mereka, pemimpin mereka dalam kekhilafahan. Kama huwa imamuhum fis shalah, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq adalah imam mereka ketika mengerjakan ibadah salat. Faqtaru Abu Bakrin, maka mereka para sahabah bersepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq. Waqalu, dan mereka mengatakan, ayardaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina wala nardaka lidunyana. Ini sosok Abu Bakar As-Siddiq bukan sosok manusia yang gila jabatan, yang mengejar target kekhilafahan, memimpin kaum mukminin, para sahabat, orang yang paling tidak mau untuk dianggap. Ketawaduan, kerendah hatian, sosok Abu Bakar As-Siddiq sudah sangat ma'ruf di tengah-tengah muslimin. Bagaimana sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang benar-benar menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau akan berhijrah ke kota Al-Madinah. Tapi ketika disanjung-sanjung, dipuji-puji oleh awal muhajirin, oleh Al-Ansar semuanya, beliau tidak mau, tidak rela dengan pujian-pujian tersebut. Orang yang paling tidak mau mendapatkan gelar, orang yang paling tidak mau mendapatkan pengakuan. Yaqatifillahi ra'akumullah. Dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah penting, yang mana faedah ini sempat disampaikan oleh Syekhuna Zaid Ibn Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhari alaihi rahmatullah, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang memiliki kelebihan yang luar biasa, orang-orang yang memiliki fadilah, manaqib di sisi dirinya, dia memiliki keutamaan sekian banyak, dia memiliki ilmu sekian banyak, biasanya model orang-orang yang punya kelebihan ini tidak akan menampakkan itu semua. Ini kaidahnya. Tidak akan menampakkan itu semua. Berbeda dengan orang-orang yang justru tidak memiliki keutamaan-keutamaan tadi. Kita ambil contoh, misalkan seorang hafidhul Quran. Hafidhul Quran, dia seorang hafidh 30 juz. Mutkin hafalannya. Ketika dites mungkin 0. Kesalahan-kesalahan yang ada pada juz pertama sampai juz ke 30. Sempurna. Namun ketika dia akan dianggap sebagai seorang yang hafidh, sebagai seorang qari'ul Quran, dan yang lainnya, pujian demi pujian, dia tidak akan mau mendapatkan pengakuan-pengakuan tersebut. Dia biarkan. Orang lain mau mengakui, tidak mengakui, silahkan. Dia tidak membutuhkan sebuah pengakuan. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin hafal Al-Qurannya belum full. Belum sempurna 30 juz. Mungkin baru 10 juz, baru 15 juz, baru 20, baru 25. Dia akan berusaha menampakkan. Dia akan nampakkan, saya ini seorang hafizul Quran, saya, dan saya. Karena apa? Karena dia membutuhkan pengakuan tadi. Dia membutuhkan pujian dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Berbeda dengan orang yang memiliki keutamaan. Bahkan keutamaannya sangat mulia. Seperti Abu Bakar As-Siddiq kita lihat. Berkali-kali menolak untuk diminta menjadi imam. Di saat Nabi SAW masih hidup. Walaupun beliau dalam kondisi sakit. Gak mau. Aisyah bintu Abi Bakar. Demikian pula putrinya mewariskan sifat yang mulia dari sang ayahanda radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini kaidah yang luar biasa. Dan ini yang kita lihat dari kalangan para ulama kita. Lihat. Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Ketika dipuji sebagai seorang imam, allamah, muhaddith, dan yang seterusnya, menangis. Justru menangis. Gak perlu mendapatkan pujian demi pujian itu. Bukan orang-orang yang senang untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Gak butuh. Padahal karyanya kita bisa menikmati luar biasa. Kita bisa melihat, menyaksikan luar biasa. Silsilah ahadith ad-da'ifah sekian puluh jilid. Ahadith as-sahihah sekian puluh jilid. Itu karyanya Al-Imam Al-Albani semuanya. Sangat pantas beliau sebagai seorang muhaddith. Tapi ma'adhalik bersamaan dengan itu beliau memberikan sebuah tarbiyah, pendidikan. Untuk apa? Karena memang seperti yang sudah kita ketahui, yang namanya talabul ilm, seorang yang menuntut ilmu syar'i, menggali warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau sudah sampai kepada tingkat yang tertinggi, dia akan menyadari bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Terlalu banyak ilmu-ilmu ad-din ilmu-ilmu syar'i yang tidak dia ketahui dibandingkan dengan perkara-perkara yang dia ketahui. Ini sudah sampai kepada tingkatan yang tertinggi, yang paling atas. Maka kalau kita mendapati ada thalabatul ilm, seorang penuntut ilmu yang masih merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, yang masih merasa dirinya lebih hebat daripada santri yang lainnya, daripada thalabah yang lainnya, daripada da'i yang lainnya, dan yang seterusnya, ketahuilah belum sampai kepada tingkatan al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang disetujui langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjadi imam salat. Para sahabat sepakat. Mereka mengatakan ayardaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina wa lanadhaka lidunyana. Ini kisah terjadi pada saat Abu Bakar As-Siddiq menolak untuk menjadi khalifah di tengah-tengah para sahabat, untuk menjadi pengganti di sisi para sahabat ketika itu. Tetap beliau, karena memang terjadi keributan yang cukup panjang pada saat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baru meninggal. Sangat wajar karena memang baru keadaan ini dialami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Keadaan siapa yang memandikan Nabi alaihi salatu wasallam, apakah pakaiannya beliau dibuka atau tidak pada saat dimandikan, itu saja terjadi khilaf, perselisihan di tengah-tengah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi urusan-urusan yang lebih besar dari itu. Seperti terkait dengan kekhilafahan. Kaum muhajiri ingin mendapatkan bahagian dari kekhilafahan tersebut. Biar kami yang memimpin, kami tuan rumah. Al-Ansar, orang-orang yang berada di kota Al-Madinah, orang-orang asli Ahlul Madinah, juga mengharapkan kami bisa menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sampai kepada satu tingkatan, muhajirin memilih Abu Bakar As-Siddiq, Al-Ansar juga nanti memilih pemimpin dari mereka. Khilafah jadi ada dua. Muhajirin ada pemimpinnya, Ansar ada pemimpinnya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq enggak mau kejadian seperti ini. Karena apa? Akan menyebabkan perpecahan nanti berjalannya waktu. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, sempat kejadian Abu Bakar As-Siddiq menolak. Tidak mau sama sekali. Bayangkan. Ditunjuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin umat Islam, tapi beliau menolak, tidak mau. Sampai para sahabat menyampaikan hal ini, ayardaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina, wahai Abu Bakar As-Siddiq, apakah mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam ridha, setuju ketika engkau menjadi pemimpin imam dalam urusan agama kami, maksudnya menjadi imam dalam ibadah salat kami, imam salat wajib. Wala nardaka lidunyana, sementara kami tidak ridha, kami tidak mau, kami tidak setuju tatkala engkau yang menjadi pemimpin kami dalam urusan-urusan dunia kami. Apakah masuk akal yang demikian? An-Nabi alaihi salatu wassalam mewakilkan engkau dalam urusan agama, dalam urusan syariat, urusan terbesar kaum muslimin. Diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, pimpin sholat, wahai Abu Bakar. Kerjakan sholat ketika aku tidak ada, wahai Abu Bakar. Aku sakit, tidak mungkin aku memimpin sholat di tengah-tengah mereka. Ini dalam urusan din, dalam urusan terbesar di tengah-tengah umat Islam pada saat itu. Maka bagaimana tingkatan yang di bawah itu dalam urusan dunia? Jelas kami, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kata para sahabah, lebih akan setuju lagi bahwa engkau yang akan memegang urusan dunia kami. Maksudnya menjadi khilafah pengganti Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pemegang khilafah kepemimpinan di masa sepeninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wan aqadat bai'atuhu, setelah taukid ini, penekanan-penekanan ini, kalau bahasa kita sekarang pelobian-pelobian ini, terus dilobi saking tidak maunya untuk mendapatkan jabatan. Merasa enggak pantas. Merasa tidak pantas sama sekali untuk mendapatkan kekhilafahan, kepemimpinan, padahal orang terbaik disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sosok Abu Bakar As-Siddiq yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Abu Bakrin fil jannah, dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam jelas nomor satu namanya beliau disebutkan. Abu Bakar di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang apa lagi? Ini isyarah demi isyarah. Semuanya menuju kepada satu titik. Abu Bakar lah sebagai sahabat termulia sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika pelobian-pelobian ini terus disampaikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, akhirnya beliau mau setelah proses panjang. Jadi bukan beliau ketika pertama kali ditunjuk langsung mau, iya saya mau, saya akan menggantikan Nabi, saya dan saya. Ini bukan warisan dari akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Justru warisan dari akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, ketika ditunjuk silahkan, cari yang lain. Silahkan, pilih yang lain, silahkan. Orang lain yang diberikan kesempatan. Karena merasa dirinya tidak pantas tadi. Seperti yang kita kisahkan tadi dari Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Wan aqadat bai'atuhu, akhirnya beliau mau dan diambillah bai'at. Dan kaum muslimin, wa ajma'as sahaba ala dhalika man basyaral ikhtiyar wa man lam yubashir fahuwa taba'un. Maka para sahaba pun bersepakat untuk berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang bisa langsung berbaiat, dan orang-orang yang jauh taba'un, mereka mengikuti baiat yang ada di tengah-tengah para sahaba ahlul halli wal aqdi, para ulama kibarus sahaba yang telah berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wal muslimuna jama'atun wahidatun wa yadun wahidatun. Dan kaum muslimin menjadi satu jamaah, satu kelompok lagi, yadun wahidah, satu keadaan yang tidak terpecah sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun sempat melalui proses yang cukup panjang. Ikhwati fillah yarhamakumullah, al-amru tsani, perkara yang kedua. Jadi yang pertama tadi yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah wa ra'ah adalah tata cara Islami dalam memilih waliyul amr dengan musyawarah mufakat. Musyawarah yang tidak dilakukan oleh semua pihak, namun dari kalangan ahlul halli wal aqd. Cara yang kedua dalam memilih waliyul amr adalah walamma hadarat Abu Bakar al-wafa, tara Umar ibn al-Khattab wa ayyanahu badalan anhu. Cara yang kedua adalah ketika cara ini dilakukan langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dilakukan langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau sedang sakit dan beliau juga akan menuju mendekati ajalnya. Ikhtara Umar ibn al-Khattab. Maka Abu Bakar pada saat itu memilih sosok Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda wa ayyanahu badalan anhu, memilih untuk menjadi khalifah. Langsung ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Berbeda tadi yang pertama, Nabi alaihi salatu wasallam tidak menunjuk tapi memberikan isyarat, ini sahabat yang mulia, paling mulia bahkan di tengah-tengah kalian. Nabi alaihi salatu wasallam seakan-akan memberikan perintahnya, pilihlah dia menjadi khalifah, tapi tidak disebutkan secara langsung, tidak dipilih secara langsung. Berbeda dengan masa sakitnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah. Maka beliau langsung menunjuk sosok Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah untuk menggantikan posisi khalifah di tengah-tengah muslimin. Fa sami'al muslimuna wa ata'u, maka kaum muslimin semuanya bersepakat dan mentaati apa yang telah dipilih secara langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq khalifah di tengah-tengah mereka. Wa hadhihi hiyat tariqatu tsaniyah min turuqi thubutil imamah, dan inilah cara yang kedua dalam menentukan waliul amr di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu ditentukan secara langsung oleh waliul amrnya, oleh penguasanya, oleh khalifahnya. Dalam hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Wa huwa ayyakhtara waliyul amri, wa huwa ayyakhtara waliyal amri waliyan lil ahdi yakhlufuhu ba'da mautihi kama fa'ala Abu Bakrin haitsu ikhtara Umar radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika langsung memilih Umar bin Al-Khattab. Wahai Umar, setelah wafatnya aku, maka engkau yang mengganti sebagai pemimpin Amirul Mukminin, sebagai khalifah di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Umar bin Al-Khattab pun menuruti apa yang telah diperintahkan, karena memang kaedah dasar dari apa yang telah kita pelajari, as-sam'u wa ta'ah. Maka ketika penguasa, dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq, meminta Umar bin Al-Khattab, maka langsung, tidak ada kejadian-kejadian yang cukup panjang seperti apa yang telah terjadi di masa sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, yang sempat menolak. Kalau seandainya Nabi alaihi salatu wassalam akan langsung memilih Abu Bakar As-Siddiq, tidak akan terjadi apa-apa yang telah kita sebutkan tadi. Namun semua itu berdasarkan hikmah besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengambil pelajaran. Oh, ternyata orang yang paling mulia saja merasa tidak pantas untuk memegang kepemimpinan, menjadi orang nomor satu. Oh, ternyata kita membutuhkan sifat rendah hati. Oh, ternyata hikmah yang besar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amru tsalits. Perkara yang ketiga, cara yang ketiga dalam menentukan waliul amr secara Islami. Idza taghallaba wahidun minal muslimin wa akhda an-nasa li imaratihi fa innahu yakunu amiran wa imaman lahum. Apabila salah seorang dari kaum muslimin sudah menjadi penguasa, sudah menjadi pemimpin, salah seorang dari kalangan muslimin yang telah menjadi pemimpin, didengarkan, dia menyampaikan apapun didengarkan. Akhda an-nasa li imaratihi. Demikian pula dia bisa memimpin manusia untuk tunduk di bawah perintah-perintahnya tersebut, nasihat-nasihatnya tersebut. Fa innahu yakunu amiran wa imaman lahum. Maka ketika itu dia berhak untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi cara yang ketiga, nanti akan disebutkan kejadian yang telah dibuktikan oleh sejarah, adalah salah seorang dari kalangan muslimin yang memang bisa memegang urusan kekhilafahan, kepemimpinan. Jadi tidak dengan cara yang pertama, tidak dengan musyawarah, tidak pula dengan cara yang kedua, tidak ditunjuk langsung oleh penguasa sebelumnya, namun ada seorang yang menyatakan, saya bisa memegang urusan ini. Dan manusia di sekitarnya, kaum muslimin yang berada di sekitarnya pun nurut dengan apa yang telah disampaikan dari perintah-perintahnya, nasihat-nasihatnya, wejangan-wejangannya. Contohnya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, mithlu ma hasala min Abdul Malik ibn Marwan. Fa innahu lamma hasala al-ikhtilaf ba'da wafati Yazid ibn Muawiyah, fa inna Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam qama bil amr. Cara yang ketiga ini adalah apa yang telah terjadi, dibuktikan oleh sejarah terkait dengan kekhilafahan Abdul Malik ibn Marwan. Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Fa innahu lamma hasala al-ikhtilaf, ketika terjadi perselisihan pada saat wafatnya Yazid ibn Muawiyah. Jadi kita mengetahui khalifah yang pertama pengganti Nabi alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, dengan sekian banyak faedah yang bisa kita ambil dari terpilihnya beliau menjadi seorang pemimpin. Beliau bukan orang yang senang untuk dipuji, beliau bukan orang yang senang untuk diposisikan, diakui, dan yang seterusnya. Yang kedua, ditunjuk langsung oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Khalifah yang ketiga, Uthman bin Affan, pun dengan cara yang sama. Yang keempat, Muawiyah bin Abi Sufyan, pun dengan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Yang kelima, Yazid ibn Muawiyah. Di masa pemerintahan atau di masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan, ini sudah mulai merebak fitnah demi fitnah, cobaan di tengah-tengah kaum muslimin, karena sudah pelan-pelan semakin jauh dari masa wafatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih kaum Khawarij, terlebih kaum Al-Khawarij, keturunan dari Dzul Khuwaisirah, yang berani menyentak, yang berani mencaci An-Nabi alaihi salatu wasallam semasa beliau masih ada. I'dil ya Muhammad, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah keempat, mereka mulai untuk menunjukkan taringnya. Ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan benar, habis dibunuh oleh mereka, kaum Khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini menjadi saksi sejarah kelam keadaan kaum Khawarij yang na'udzubillah min dzalik berani untuk membunuh sosok Muawiyah bin Abi Sufyan. Afwan. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib yang menjadi korban pembunuhan khalifah yang terzalimi, korban pembunuhan dari kalangan kaum Khawarij. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Di masa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah tadi yang sempat kita sebutkan, ada perselisihan mulai semakin jauh dari masa wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, semakin jauh pula dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak perselisihan demi perselisihan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah terbunuh. Naiklah sosok Muawiyah bin Abi Sufyan. Lagi-lagi Muawiyah bin Abi Sufyan pun demikian. Bahkan luar biasa, fitnah demi fitnah. Peperangan di tengah-tengah muslimin. Yang satu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam peperangannya, dalam jihadnya. Kubu yang satunya lagi pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Singkat cerita, wafat Muawiyah bin Abi Sufyan. Putranya Yazid ibn Muawiyah. Ia disebutkan oleh ahli sejarah ternyata juga banyak sekali perselisihan-perselisihan yang terjadi, pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Yazid ibn Muawiyah. Setelah Yazid bin Muawiyah wafat, ternyata fitnah tambah besar. Sepeninggal Yazid ibn Muawiyah, sudah hampir-hampir tidak ada lagi yang mau memegang kekhilafahan. Kenapa? Khawatir akan menjadi sebab terbesar perselisihan-perselisihan yang ada. Mereka yang akan bertanggung jawab nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang mulia semua. Dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, bukan orang-orang yang sembarangan. Bahkan ketika khalifah yang kelima, Muawiyah bin Abi Sufyan, disebutkan oleh sebahagian ahli sejarah bahwa pemerintahan beliau tidak lebih baik dari pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, nanti akan datang masa-masanya. Umar bin Abdul Aziz memang pemerintahan yang ada di tengah-tengah beliau jauh lebih maju dibandingkan dengan Muawiyah yang ketika itu banyak sekali fitnah tersebar di tengah-tengah muslimin. Pertumpahan-pertumpahan darah itu yang menjadi poin intinya. Pertumpahan darah di tengah-tengah muslimin. Sampai-sampai menjadikan sebahagian ahli sejarah mengambil sebuah kesimpulan, pemerintahan Umar bin Abdul Aziz disebutkan sebagai Al-Khalifatul Khamisah. Kepemimpinan khalifah yang kelima. Jadi Khulafa Ar-Rashidin Al-Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang kelima bukan Muawiyah tapi Umar bin Abdul Aziz. Tapi ini keliru. Tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama menyatakan tetap Muawiyah, walaupun keadaannya fitnah demi fitnah terjadi di masa beliau, pertumpahan darah demi pertumpahan darah terjadi di masa beliau, tapi tetap sosok sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an tidak bisa tergantikan. Jangankan dengan atba'at tabi'in. Tabi'in sekalipun tidak bisa menggantikan keutamaan sosok ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, di masa Yazid bin Muawiyah bertambah lagi. Ini yang menyebabkan siapa yang menjadi khalifah? Siapa yang mau menjadi pemimpin? Setelah Yazid bin Muawiyah, semuanya ketakutan melihat sejarah-sejarah kelam sebelumnya. Nanti masanya Muawiyah terjadi lagi. Perselisihan yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib terjadi lagi. Jangan-jangan saya menjadi korban setelahnya, akan dibunuh oleh kaum Khawarij. Ditakuti kaum Khawarij ini, luar biasa kejahatan mereka. Kalau tidak mendapatkan satu yang bisa memuaskan hawa nafsu mereka, mereka akan rongrong terus kekuasaan yang ada. Dianggap sebagai kafir, dianggap sebagai zalim, dianggap sebagai fasik, dianggap sebagai togut dan yang lainnya. Ini sejak dahulu dan diwariskan sampai saat ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika Yazid bin Muawiyah wafat radhiyallahu taala anhum jami'an rahimahullahu taala, fa inna Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam qama bil amr. Naiklah sosok Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam. Beliau yang memberanikan diri menjadi penguasa. Jadi bukan dengan musyawarah, bukan ditunjuk pula oleh Yazid bin Muawiyah, setelah aku wafat nanti engkau wahai Abdul Malik yang menjadi pengganti dari khilafah yang ada. Tidak. Tapi beliau yang memberanikan diri, memposisikan daripada kaum muslimin tidak memiliki pemimpin, tidak memiliki penguasa. Maka Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam qama bil amr, mengorbankan dirinya beliau, jiwa dan raganya untuk memegang urusan kaum muslimin. Wa kana rajulan syahman jaziman atau haziman qawiyan wa nafa'allahu bihi. Dan memang beliau orang yang sangat tegas. Ternyata sejarah membuktikan sosok Abdul Malik atau Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam adalah orang yang berani, orang yang tegas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat yang sangat luar biasa dengan kepemimpinan beliau rahimahullahu taala. Wan aqadat bai'atuhu, maka ketika Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam siap untuk menjadi penguasa di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah fitnah yang terjadi, kisruh, pertumpahan darah yang terjadi, beliaulah yang memegang peranan, dan kaum muslimin walhamdulillah ketika itu bersepakat dan membaiat sosok Abdul Malik ibn Marwan wa ata'u fa kana fi dzalikal khairu lil muslimin. Dan ternyata itulah hikmah terbesar yang ternyata bisa diambil oleh kaum muslimin ketika terpilihnya sosok Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam sepeninggal Yazid ibn Muawiyah rahimallahu jami'. Maka ikhwati fillah yarakumullah, ini cara yang ketiga. Jadi ada tiga cara Islami dalam memilih penguasa yang direkomendasikan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kibar sahabah di tengah-tengah beliau. Yang pertama, musyawarah mufakat. Yang kedua, ditunjuk secara langsung. Yang ketiga, diambil perannya oleh seorang yang memang merasa mampu untuk menjadi khalifah tersebut, pemimpin tadi. Fahadihi hiyat turuq allati tathbutu biha wilayatul imam. Maka inilah tiga cara yang bisa menetapkan kepemimpinan seorang imam. Imma bikhtiyari ahlil hali wal aqad. Apakah dengan cara yang pertama, musyawarah mufakat tadi oleh para ulama, wa imma bi ayyahadas sabiqul lahiq, atau cara yang kedua dengan ditunjuk langsung orang yang sebelumnya, imam yang sebelumnya, penguasa yang sebelumnya menunjuk kepada orang yang setelahnya nanti. Wa imma bi ayyataghallaba wahidun minal muslimin, atau cara yang ketiga seorang muslim yang memberanikan diri untuk memegang urusan ini. Dia merasa mampu, dia merasa bisa untuk memegang urusan tersebut. Hinama yakunu lahum imam, ketika mereka memiliki imam. Wa yakhda'un nasa lahu, wa yakhda'un nasu lahu, manusia pun mengikuti apa yang menjadi keputusan-keputusan penguasa tadi. Wa yanqadu lahu, dia tunduk atau manusia tunduk kepadanya. Fala yajuzu li ahadin ayyashukkal 'asa, ayyashukqa al-'asa, maka tidak boleh seorang pun dari kalangan muslimin untuk mengadakan pemberontakan apabila waliyul amr, kekhilafahan, kepemimpinan telah terpilih dengan tiga cara yang syar'i ini. Ini kesimpulan yang pertama yang diambil oleh beliau rahimahullahu taala al-Imam Al-Barbahari dalam kaidah yang ke-26. La yajuzu li ahadin ayyashuqqal 'asa. Tidak boleh bagi seorang pun untuk melakukan pemberontakan ketika waliul amr telah terpilih dengan tiga cara yang syar'i ini. Pertanyaan besarnya sekarang ikhwati fillah yarakumullah, bagaimana kalau ternyata penguasa terpilih bukan dengan tiga cara ini? Kita lihat wakil yang ada, ternyata terpilihnya penguasa di tengah-tengah kita dengan cara demokrasi, bukan dengan cara yang pertama, bukan dengan cara yang kedua, bukan dengan cara yang ketiga. Kalau tiga cara tadi sudah jelas, la yajuzu li ahadin ayyashuqqal 'asa, tidak boleh bagi seorang pun untuk memberontak. Wadih, kesimpulan pertama yang sangat jelas. Tapi ketika penguasa, pemerintah, tidak ditentukan dengan tiga cara ini, tadi dengan cara demokrasi, atau mungkin dengan cara-cara yang lainnya, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Maka pertanyaan ini disampaikan kepada Lajnatud Daimah, disampaikan kepada para ulama. Intinya, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala membawakan kepada kita sebuah isyarat, tetap tidak boleh untuk kita melakukan syaqqul 'asah, al-khuruj ala ta'at waliyil amr. Tidak boleh untuk tetap na'udzubillah min dzalik memberontak kepada penguasa walaupun tidak terpilih dengan tiga cara ini. Walaupun dipilih dengan cara demokrasi, tetap. Kenapa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun, zalimun kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, berarti di sana ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala akan terjadi nanti di akhir zaman orang-orang yang tidak berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka berhukum dengan undang-undang, mereka berhukum dengan dustur, apa-apa yang ada di tengah-tengah mereka. Tapi apakah mereka kafir? Apakah mereka dihukumi sebagai tagut? Apakah mereka orang-orang yang kekal di neraka? Na'udzubillah min dzalik. Tidak demikian. Wa lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun, fa ulaika humud dzalimun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang fasik. Mereka adalah orang-orang zalim, tergantung kembali lagi kepada apa-apa yang ada di tengah-tengah penguasa dan pemimpin tersebut. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, hukum asal waliul amr ini menjadi kesimpulan kedua kita. Setelah tadi kita ambil kesimpulan yang pertama, Kesimpulan kedua kita, siapapun yang menjadi waliul amr, berangkat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam isyaratnya, tetap tidak boleh ada syaqqul asa. Tetap tidak boleh ada pemberontakan. Hak dia sebagai waliul amr, kewajiban kita sebagai rakyat tetap ada sama persis seperti tiga cara syar'i yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Walaupun dengan hasil demokrasi, tetap kita mendengar dan taat. Walaupun dengan hasil demokrasi, tetap kita menghormati. Tetap tidak boleh mencela. Tetap kita harus menghargai, menjaga nama baiknya, dan yang seterusnya. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Apa kata Syekh bin Baz? Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam Kitabul Fitan. Illa antarau kufran bawahan. Satu syaratnya. Ketika seorang atau kaum muslimin boleh untuk menghancurkan atau na'udzubillah min dzalik memberontak kepada penguasa. Ketika telah nampak kekufuran yang sangat nyata. Kufur yang sangat nyata, jelas. Itu pun nanti akan ada syarat-syarat berikutnya dari kalangan para ulama. Seperti adanya kemampuan di tengah-tengah muslimin. Kalau tidak ada kemampuan maka tidak boleh juga melakukan khuruj waliul amr. Walaupun ada kufuran bawahannya tadi. Indakum minallahi hujjah burhan, dalam riwayat yang lain kalian memiliki hujjah di hadapan Allah, kalian memiliki dalil di hadapan Allah untuk mengatakan bahwa si fulan penguasa kami orang yang kafir, ya Allah jelas kekafirannya, dia menginjak-injak Al-Qur'an, dia membakar Al-Qur'an dan yang seterusnya, jelas kufran bawahan dengan persyaratan-persyaratan yang berikutnya yang insyaallah taala akan kita rinci pada pertemuan yang berikutnya. Kesimpulannya adalah dengan cara apapun penguasa berada di jabatannya, di posisinya, di atas kepemimpinannya, ahlus sunnati wal jamaah mengajarkan untuk as-sam'u wat ta'ah, tetap mendengarkan dan taat. Penguasa tetap memiliki kemuliaan, kita harus menghormati, menghargai dan menjaga harga diri dan kehormatan-kehormatan mereka. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yarakumullah.